ready. 1, 2, 3. This is 猫岛。猫岛。Kamu tahu Kota Temanggung kan? Meskipun berada di ketinggian, kota ini dulu memiliki jalur kereta api dengan tujuan Magelang, Yogyakarta, dan Ambarawa. Wow, naik kereta api, naik, naik, naik. Binatang juga bisa bermimpi layaknya manusia. Pus, kamu mimpi apa, Pus? Meong, meong, meong, meong, meong. Mau tahu? Mau tahu? Mau.